Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meneruskan pertemuan kali ini dengan bab yang ke-55 dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Sebagaimana kita ketahui bahwa dosa terbagi menjadi As-Saghair dan Al-Kabair. Dosa-dosa kecil, demikian juga dosa-dosa besar. Dan dosa-dosa kecil kalau seseorang terus-menerus melakukannya juga menjadi dosa-dosa besar. Sebagaimana mereka menyebutkan di dalam syair tentang masalah ini. La tahkirunna dzunub shaghiraha wa kabiraha. Kemudian juga disebutkan bahina, yakni dosa-dosa yang kecil itu adalah dari dosa-dosa besar. Jadi jangan kita meremehkan dosa itu baik kecil ataupun yang besar. Kita disebutkan bahina jibala min al-khasar. Sungguhnya gunung yang besar itu asalnya adalah dari batu-batuan yang kecil-kecil kemudian jadi besar. Demikian disebutkan. Disebutkan di sini bab yang ke-55, bab ma'ja'a fi la'nil muslim. Termasuk dosa besar adalah apa-apa yang datang tentang melaknat seorang muslim. Tidak boleh seseorang melaknat muslim. Nanti akan disebutkan perinciannya oleh Imam Nawawi. Kita sebutkan dulu hadisnya. Hadis nomor 112, An Tsabit bin Dhahab radhiyallahu anhu. Dari sahabat Tsabit bin Dhahab radhiyallahu anhu, marfu'an, diangkat maksudnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih. La'nul mu'min ka qatlihi. Melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Disebutkan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Dohirnya bahwa dosanya sama, karena Nabi mengatakan laknatnya seseorang terhadap seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Dohirnya adalah sama dengan apa? Dengan orang yang membunuh itu. Tapi beliau menyebutkan kemudian, tetapi dohirnya bahwa membunuh itu adalah aghlab, lebih berat. Seperti itu. Di sini menunjukkan bahwa laknat, melaknat seseorang itu suatu yang berat, bahkan disebutkan oleh Nabi di sini adalah seperti membunuhnya. Walaupun tadi disebutkan kata Imam Nawawi bahwa membunuh secara hakikat itu adalah lebih besar, lebih berat. Walil Bukhari an Abi Hurairah, sebagaimana Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW sebutkan kisahnya itu oleh Imam Bukhari, yakni asalnya kisahnya itu adalah annahum darabu rajulan, mereka para sahabat memukul seorang laki-laki. Qad saribal khamr, telah meminum khamr. Memukul. Falamma insarafa, ketika selesai, qala ba'dul qaum, sebagian kaum mengatakan akhzaka Allah, semoga Allah menghinakan kamu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ketika mendengar itu, sebagian kaum mengatakan semoga Allah menghinakan kamu, menjelekkan kamu. Di sini malah tidak diperbolehkan. La taqulu hadza, jangan kalian mengucapkan kalimat ini. La tu'inu 'ala syaitan, jangan kalian menolong syaitan atasnya. Jangan kalian menolong syaitan atasnya. Dari sisi mana ini bentuk pertolongan orang itu kepada syaitan? Qala Al-Hafidz berkata Ibnu Hajar rahimahullah, ini sisi bentuk orang ini menolong syaitan adalah bahwa ju'unuhum syaitan bidzalika. Dari sisi apa? Faida da'a alaihi bil khizi, apabila dia mendoakan kecelakaan untuk orang yang tadi dia doakan itu, dia sudah minum khamr kemudian dipukul kemudian didoakan jelek tadi, semoga Allah mencelakakan kamu, menghinakan kamu. Kalau dia mendoakan seperti itu, ka'annahum qad hasalu maqsud syaitan, seakan-akan dia telah menghasilkan maksud syaitan. Ini jawabannya. Seakan-akan dia telah menghasilkan maksud syaitan. Ya, seperti itu. Dia ana doa alaihi qad yahmilu ala tamadi. Doa dia semoga kamu celaka. Doa dia itu seakan-akan membawa orang itu terus-menerus berbuat dosa. Au yaqnutuhu an qabli taubah, atau membuat dia itu putus asa dari diterimanya taubat. Itu bentuk pertolongan seperti itu. Seakan-akan kalau kita mendoakan kejelekan dia itu apa? Tambah dia itu semakin bermaksiat atau merasa putus asa dari apa? Dari bertobat. Bayan dubu doa, bahkan harusnya hendaknya dia itu disunahkan, disukai untuk mendoakan lahu kebaikan dia. Hendaknya itu malahan ditaubah wal maghfirah, agar dia itu bertobat atau agar Allah itu mengampuni dia. Itu hendaknya. Bukan kemudian malah mendoakan dia jelek, tidak. Oleh karena itu dimasukkan dalam bab laknat ini. Jadi jangan kita kemudian mendoakan kejelekan itu karena itu bisa menolong syaitan sehingga orang itu menjadi apa, semakin terus menerus bermaksiat atau tidak mau bertobat atau berputus asa untuk bertobat. Ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Adapun Imam Nawawi menyebutkan ini tentang permasalahan laknat seseorang kepada seorang muslim, setelah beliau menyebutkan bahwa itu seperti apa, seperti membunuhnya. Ini dosa, berarti dosa besar. Melaknat seorang itu berarti seperti membunuhnya. Disebutkan di dalam ya Syarah Sahih Muslim yang ditulis Imam Nawawi di halaman 253. Beliau menyebutkan di sini rahimahullah taala, la'nul mu'min ka qatlihi, ittafaqal ulama ala tahrimil la'n. Ijma, sepakat ulama tidak boleh melaknat. Laknat itu apa laknat? Laknat secara bahasa melaknat. Masyaallah, al-afiyah. Al-ifat wa tarf, jauh dan mengusir. Itu secara bahasa. Bisa ditulis laknat secara bahasa itu artinya jauh dan terusir. Wa bi syarat dalam syariat, menurut syariat itu al-ifat an rahmatillah, min rahmatillah. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ampunan, jauh dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzu an tahrimul la'n. Tidak boleh, tidak boleh. Enam. Fala yajuz ayyab ada min rahmatillah, tidak boleh untuk seorang menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Man la ya'rif halahu. Untuk orang yang tidak diketahui keadaannya. Wa khatimah. Demikian juga akhir dari kehidupan dia. Tidak boleh seseorang menjauhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dari orang yang tidak diketahui akhir kehidupan dia. Ya. Sawa'un mu'minan au kafiran. Sama dia itu mukmin atau kafir, tidak boleh. Au dabah atau kendaraan. Tidak tahu kita. Ya, la yajuzu ahad bi ainihi, tidak boleh melaknat orang tertentu, tidak boleh. Melaknat orang tertentu tidak boleh. Kita tidak tahu akhir kehidupan dia. Mungkin Allah mengampuni dan sebagainya. Sama saja dia mukmin atau kafir, tidak boleh. Illa man alimna binasi syar'i. Ditulis di sini kecuali apa yang kita ketahui dengan dalil syar'i. Anahu mata al-kubur, bahwa dia itu mati kafir. Mati dalam keadaan kafir. Ka Abi Jahal wa Iblis, Abu Jahal, Iblis. Demikian juga Abu Lahab, ya kan? Wa amalan, kemudian yang penting juga wa amalan bil maksud, melaknat dengan sifat bagaimana? Melaknat orang yang menyambung rambut. Melaknat orang yang disebutkan di sini oleh Imam Nawawi al-wasilah wal mutawsilah, menyambung rambut dan yang minta disambung rambut. Al-washimah wal mutawshimah, tato. Sekarang ini zaman laki-laki perempuan, baik laki-laki ataupun perempuan, ada yang minta ditato, merasa bangga malah badan ditato-tato itu, baik laki-laki atau perempuan. Ya, ada pun laknat sifat ini wa akal riba, yang makan riba, wa mukil, yang berikan makan, memberikan riba. Wal musawirin, menggambar, orang yang menggambar. Wal zalimin, orang yang zalim, ini beratnya orang yang menggambar makhluk bernyawa. Wal fasikin, orang fasik. Wal kafirin, orang kafir. Wal anuman goya romana ru'at, orang yang merubah patok, patok bumi itu. Nah, ini batasan-batasan bumi itu, tanah itu. Waman tawala biru mawali, orang yang mengatakan budaknya orang lain, bukan sebenarnya budaknya. Waman intasaba ila ghairi abih, mengatakan bapaknya padahal bukan bapaknya. Nah, seperti ini bagaimana? La'n bil wasf, laknat sifat. Allah melaknat orang yang menyambung rambut, Allah melaknat orang yang memakan riba, orang yang mentato. Nah, seperti ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Wa ghairu dzalik, dan yang lainnya dari apa yang datang dari syariat, bait lagi ala ausaf la ala ayat. Maka ini boleh. Sifat boleh. Melaknat yakni sesuatu dengan sifat boleh. Maka kita mengatakan Allah melaknat orang yang menggambar makhluk bernyawa, boleh. Tapi kalau kita menentukan kamu dilaknat, tidak boleh. Allah Maha. Kalau kita mengatakan kamu dilaknat, kemudian dia lagi menggambar atau dia yakni tadi menyambung rambut atau dia mentato, kita mengatakan kamu dilaknat karena kamu mentato, tidak boleh. Tapi kalau sifat boleh, Allah melaknat, Allah SWT melaknat orang yang itu meminta ditato atau yang mentato, nah itu boleh. Ini laknat dalam bentuk sifat seperti ini adalah boleh. Demikian. Insyaallah sampai di sini pembahasan kita. Ini penjelasan tentang dosa besar seseorang yang dia itu melaknat seorang muslim dengan bi'ainihi, dengan tertentu orang tersebut. Sampai di sini subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan?